بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaum muslimin barakallahu fikum. Kita lanjutkan dari kitab Riyadhus Shalihin babul muraqabah, masih pada pembahasan ayat inna rabbaka labil mirsad, masih membahas ayat inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Rabbmu itu pasti selalu mengawasi. Maka dalam ayat ini Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah menceritakan ayat sebelumnya, yaitu kaum Samud, alladzina jabu sahra bilwad, juga menceritakan tentang Fir'aun, alladzi, yang Allah Ta'ala ceritakan dalam ayat ini. Terakhir kita sampai kisah Fir'aun. Nah, maka ketika Fir'aun dan bala tentaranya berkumpul dengan mendatangkan para tukang-tukang sihir, maka kemudian barakallahu fikum, para tukang-tukang sihir ini melihat mukjizat Nabi Musa, sujud. Ya. Lihat surat Asy-Syu'ara ayat 47-48. Qalu amanna bi rabbil alamin, rabbi Musa wa Harun. Jadi ketika tukang sihir melihat secara langsung sihir-sihir mereka, ular-ular yang mereka sihir itu ditelan oleh tongkatnya Nabi Musa, maka spontan mereka mengatakan amanna bi rabbil alamin, kami semuanya beriman kepada Rabbul Alamin, Rabbi Musa wa Harun, yaitu Rabb yang disembah oleh Musa dan Harun, yaitu Allah. Begitu. Maka kemudian ketika tukang sihir beriman, apa yang terjadi? Tawa'addahum fir'aunu wattahamahum wa huwa alladhi ja'a bihim innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihra. Fir'aun mengancam kepada tukang sihir, membuat ancaman dan menuduh bahwa yang datang kepada mereka dari mukjizat itu, kata mereka, innahu lakabirukum, sesungguhnya Musa itu pembesar kalian yang mengajarkan sihir. Masya Allah. Allamahumus sihra wa anta alladhi ataita bihim. Mereka menuduh bahwa yang mengajarkan sihir kepada mereka, ya subhanallah, lakinal mukabirah taj'alul mar'u yatakallam bila aql. Tapi memang orang kalau sudah sombong, kata mu'alif, dia akan berbicara tanpa akal sehat. Orang kalau sudah sombong, menjadikan orang itu berbicara bila aklin. Kadang tidak pakai akal sehat. Ini orang kalau sudah sombong. Tidak mau tawabu. Tidak mau merendah. Karena sudah sombong. Kesombongan membuat orang itu bicara tanpa akal sehat. Seperti Fir'aun. Akhirnya Fir'aun berkata dalam surat Toha ayat 71. Perhatikan ancaman Fir'aun. Dalam surat Toha ayat 71. Ancaman Fir'aun kepada para tukang sihir. Lihat. Ujian orang beriman. Zaman dulu, zaman sekarang sama. Orang mukmin itu diuji. Kata Fir'aun, "Fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf." Pasti saya akan potong tangan-tangan dan kaki-kaki kalian min khilaf, dengan cara menyilam. Kalau tangan kanan yang dipotong, maka tangan kiri yang dipotong, silam. Kalau tangan kiri yang dipotong, kaki kanan yang dipotong, silam cara motongnya. Ini ancamannya Fir'aun kepada para tukang sihir yang ternyata mereka beriman kepada Rabbul Alam. Ya. Ai aqta'ul yadal yumna wa rijlal yusra, saya akan potong tangan kanan atau kaki kiri. Ancaman berikutnya, wala usallibannakum fi juzu'in nakhl. Saya akan salib kalian ya fi juzu'in nakhl, pada pangkal pohon kurma. Wala ta'lamunna ayyuna ashaddu adzaba wa abqa. Sehingga pasti kalian akan tahu siapa di antara kita yang lebih kuat siksanya dan lebih kekal siksanya. Surat Toha ayat 71. Iya. Unduru kaum muslimin, para pendengar sekalian, para hadirin, barakallahu fikum. Orang kalau sudah punya kekuasaan dan merasa dirinya benar padahal salah, ketika terpojok dia akan berbuat sewenang-wenang. Iya, terhadap orang yang beriman. Itulah Fir'aun. Maladzi qalu lahu, apa yang dikatakan oleh para tukang sihir yang beriman tadi, diancam akan diapakan tadi, dibunuh, dipotong tangan dan kakinya, kemudian disalib di pohon, di pangkal pohon kurma. Apa jawaban orang yang beriman ketika diancam begitu? Apakah mereka mundur? La qalu lan nu'thiraka 'ala ma ja'ana minal bayyinat. Mereka menjawab, tidak mungkin. Kami akan mengalahkan. Ya, akan lebih mementingkan pendapatmu wahai Fir'aun daripada apa yang telah datang dari mukjizat ini. Tidak mungkin kami mengikuti Anda wahai Fir'aun. Tidak mungkin kami lebih mendengarkan ancaman Anda wahai Fir'aun dibandingkan mukjizat yang kami lihat langsung ini. Surat Toha 72. Aima yumkinu an nuqaddimaka 'ala ma ra'aina min al-bayyinah. Kami tidak mungkin mendengarkan ancamanmu wahai Fir'aun daripada meninggalkan mukjizat ini. Kami beriman kepada Allah. Anta kadzdzab lasta birabb. Kata tukang sihir, Anda wahai Fir'aun memang pendusta, bukan Rabbul Alamin. Ar-Rabb, Rabbu Musa wa Harun. Rabb yang benar, penguasa, pemelihara, pengatur. Yang benar, ya Rabbnya Nabi Musa dan Harun. Iya. Itulah Fir'aun. Dikalahkan hujahnya oleh para tukang sihir. Akhirnya apa yang terjadi? Pada ayat berikutnya surat Thaha 72. Ala ma ja'ana minal bayyinat walladhi fatarana faqdi ma anta qadin. Kami akan tetap beriman. Kami tetap akan beriman. Dengan apa yang telah datang dari mukjizat ini. Bayyinat, mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa tadi. Walladhi fatarana, dan kami tetap beriman kepada Allah yang menciptakan kami. Faqdi ma anta biqadin. Silakan. Anda berbuat. Kata mereka, silakan. Anda akan memberi hukuman apa saja. Faqdi ma anta biqadin. Ma anta qadin. Ya, silakan. Kami tidak akan meninggalkan keimanan kami. Begitu. Begitulah undur ilal iman ayuhan nas. Coba antum lihat kepada keimanan para tukang sihir. Begitu mengaku beriman, langsung tangannya mau dicopot. Begitu mengaku beriman, kakinya langsung dipotong. Coba, ujiannya lebih berat. Sungguh berat. Ngaku beriman, langsung tangannya dipotong. Ada yang diuji seperti itu di sini? Hah? Ngaku beriman langsung dapat ancaman seperti ini. Masya Allah. Kita diberi keamanan. Dijadi orang mukmin, diberi ketenangan. Jadi orang mukmin. Fasykurillah. Bersyukurlah kepada Allah atas nikmat ini. Jangan sampai diberi ketenangan. Saking tenangnya antum ngantuk. Belajar tinggal tidur. Jangan ya akhi. Serius belajar. Faqdi ma anta qadi. Akhirnya apa yang terjadi? Fanduri lal iman idza dakhala al quluba. Coba antum perhatikan, iman kalau sudah masuk ke dalam hati manusia. Rakhasat alaihimud dunya kullaha. Rakhasat itu jadi murah. Dunia itu di mata mereka sesuatu yang murah. Lebih mahal imannya daripada dunianya. Itu kalau iman sudah menghunjam. Kalau kita masih menganggap dunia itu segala-galanya, iman itu nomor 12. Na'udzubillah min dzalik. Berarti iman kita belum kokoh masuk ke dalam hati kita. Tapi kalau sudah kita meyakini kampung akhirat jauh lebih baik daripada kampung kita ini, maka iman telah masuk ke dalam hati kita. Sehingga kita anggap dunia ini jauh lebih. Kalau lihat dibandingkan nikmat surga, maka jauh lebih besar kenikmatan surga adanya. Faqdi anta ma anta qadin aif al maturid. Silakan, kata tukang sihir. Berbuat sekuat kamu wahai Fir'aun. Innama taqdi hadhil hayatud dunya idza qadaita alaina an nufariqad dunya. Kalau Anda ingin memberi keputusan membunuh kami dari kehidupan dunia ini, kalau memang Anda memutuskan kepada kami, kami harus berpisah dari dunia ini, tidak takut. Inna amanna bi rabbina. Kami tetap beriman. Pada ayat berikutnya surat Thaha 73. Kami beriman bi rabbina terhadap Rabb kami. Ya, silakan diancam, dipotong tangannya, kakinya disalib di pohon kurma, silakan. Kami tetap beriman kepada Rabb kami. Untuk apa? Liyaghfira lana khotayana. Agar kami diampuni atas kesalahan-kesalahan kami. Karena belajar sihir itu kufur. Perbuatan-perbuatan yang menjadikan orang itu bisa terjatuh kepada kekufuran ialah belajar sihir. Mereka beriman agar dosanya diampuni oleh Allah. Ya. Wa akrahtana alaih wa ma akrahtana, dan engkau telah memaksa kami untuk melawan Musa dengan sihir kami. Jadi tukang sihir ini dicari oleh Fir'aun supaya melawan Musa. Mereka memohon kepada Allah ampunan atas kesalahan mereka dan atas dipaksanya mereka melawan Musa. Ya, minas sihar, dari sihir ini. Lianahum qad aqrahum likayatu wa yuqabilu Musa. Wallahu khairu wa abqa. Allah itu lebih baik dan lebih kekal siksanya daripada Fir'aun. Kalau Fir'aun dipotong tangannya, potong kakinya, disalib, mati sudah tidak terasa. Gitu? Orang kalau sudah mati, sudah. Walaupun tangannya dipotong-potong, kakinya dipotong-potong, sudah. Kalau dia orang mukmin sudah tenang. Selesai sudah kematian menutup rasa sakitnya. Kan begitu. Orang kalau sudah mati, walaupun tubuhnya dicincang-cincang, sudah tidak terasa sakit. Tuh. Itu kematian mengakhiri rasa sakitnya, sudah. Silahkan kamu potong tangan saya, kaki saya, disalib sekalipun, silahkan. Yang penting kami beriman, dapat ampunan Allah. Kenapa? Karena siksa Allah jauh lebih kekal daripada siksanya Fir'aun. Tadi sakit oleh Fir'aun dalam waktu beberapa saat saja. Itulah pengikut orang yang tadinya mengikuti Fir'aun berbalik jadi pengikut Nabi Musa alaihissalam. Allahumma ja'alna minal mu'minin al-muqinin. Ya Allah, kita mohon agar kami dijadikan orang mukmin dan yakin. Al-iman ayuhan nas idza dakhala al-qalbu wal yaqinu idza dakhala al-qalbu la yaftinuhu syai'. Kata Syekh Utsaimin, iman wahai manusia, keimanan kalau sudah menghunjam masuk ke dalam hati. Itu keyakinan kalau sudah masuk ke dalam hati. Tidak ada fitnah sedikit pun yang merusaknya. Perhatikan. Walaupun diuji. Kalau kamu beriman, potong tangannya. Ujian ini, tidak akan mundur. Tidak akan mundur. Itu kalau iman sudah menghunjam ke dalam hati. Wa illa fa inna saharata junudu fir'aun. Kanu fi awalin nahar sahara kafara. Coba perhatikan. Tukang sihir tadinya itu bala tentaranya Fir'aun. Di awal siang waktu duha itu masih bersama Fir'aun, masih menjadi tukang sihir yang kufur kepada Allah. Wa fi akhirin nahar, di akhir siang mukminin. Jadi orang mukmin insyaallah. Yattahiduna fir'aun lima dakhala fi qalbihim minal iman. Hadihi hazimatun naqra li fir'aun. Masya Allah. Di akhir siang jadi orang mukmin meninggalkan apa yang mereka lakukan bersama Fir'aun. Setelah masuk ke dalam hati mereka iman. Maka ini merupakan kekalahan yang telak bagi Fir'aun. Ya, pasukan andalanya malah apa? Berbalik mengikuti Musa. Lakin ma'adzalik, namun yang demikian itu ayuhan nas, mazala fituhyani. Fir'aun dengan kesombongannya tidak bergeser juga. Mekel-mekel terus. Pokoknya saya orang paling kuat. Pokoknya dia bertahan. Saya orang besar. Selain saya kecil. Itulah Fir'aun dengan kesombongannya. Namun lihat. Bin nihayati jama'an nas ala annahu sayaqdi ala Musa. Akhirnya, di akhir penghujungnya, karena kelabakan menghadapi Musa, akhirnya dia mengumpulkan manusia untuk menghabisi Fir'aun, si Nabi Musa alaihissalam. Iya. Akhirnya ketika mereka ingin membunuh Nabi Musa, faqaraja Musa fi qaumihi haraban minhu. Akhirnya Musa keluar bersama kaumnya, lari meninggalkan kota Mesir. Ya. Muttajihan bi amrillah ilal bahr. Allah menyuruh mereka untuk menuju tepi laut. Ya. Yani al-bahr ahmar, laut merah yang disebut dengan Bahrul Qalzum. muttajihan ilaihi masyriqan, yakni ke arah timur. Takunu Misra khalfahu gharba, karena posisi Mesir ada di bagian barat. Walama wasala ilal bahar, setelah Musa dan kaumnya sampai di tepi laut, Laut Merah. Fa idza fir'aun bi junudihil azimati, ternyata di belakang sana Fir'aun dan bala tentaranya membawa bendera-bendera kebesaran pasukannya Fir'aun. Wajaha falihi laqau qawiyah khalfahum wal bahru amamahum, dan bersama pasukannya yang besar, yang kuat, pasukan yang kuat di belakangnya. Sedangkan laut di depannya, coba lari nabrak apa? Laut, mundur, Fir'aun di belakangnya siap membunuh. Kira-kira gimana? Kalau antum mungkin, wah, deg-degannya luar biasa ini ya. Hah? Mau dibunuh ini, mau dihabisin ini orang beriman oleh Fir'aun. Sampai akhirnya lihat surat Asy-Syu'ara 61. Qala ashabu Musa inna lamudrikun. Para pengikutnya Nabi Musa berkata, inna lamudrikun, wahai Musa, kita akan disusul oleh Fir'aun. Di belakang kita itu benderanya berkibar-kibar itu. Sebentar lagi menyusul kita, wahai Musa. Al-bahru amamana, ada sedangkan laut di depan kita. Wa Fir'aun wa junudah khalfana, Fir'aun dan bala tentaranya di belakang kita. Aina nafar, kemana kita akan lari, hai Musa? Lihat, orang mukmin. Orang mukmin, para nabi dan para rasul tidak gentar menghadapi kondisi segenting apapun. Iya. Kata Nabi Musa, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Kalla, kemudian mengatakan, jangan demikian. Sesungguhnya, ma'i rabbi, bersamaku Rabbku. Dan dia Allah sayahdin, yang akan memberi petunjuk. Akhirnya apa? Diberi petunjuk oleh Allah. Fa'auhayna ila Musa an adrib bi'asakal bah. Kami wahyukan kepada Musa supaya memukul. Apa itu? Laut. Dengan apa? Tongkatnya. Fanfalaqa. Maka laut pun terbelah. Iya. InsyaAllah. Terbelahlah laut. Kullu firqin kaqawdil azim. Terjadi laut terbelah jadi 12 jalan. Dan orang yang lewat itu lihat ke kanan ke kiri, melihat ombak seperti taudil adin, seperti gunung yang besar, ombak gede. Ya, tapi mereka tetap berjalan. Itulah pertolongan Allah. Demikian pula kita hakada yakinur rusul alaihi salatu wassalam fil maqamatil harjah as-sa'bah tajidu indahum minal yakin. Inilah para hadirin keyakinan yang dimiliki para rasul. Kalau anda pengikut dakwah para nabi dan rasul, maka lihatlah ini para rasul. Dalam kondisi-kondisi sulit, genting, genting sulit, kalian dapatkan mereka itu minal yakin, tetap yakin. Dengan siapa? Dengan Allah Ta'ala. Ya, ma yaj'alul amra al-asira. Allah tidak mungkin menjadikan urusan mereka itu jadi sulit. Balil ladzi yadhunnu annahu mu'tadiru amran yasiran sahlan. Bahkan para rasul itu yakin bahwasanya Allah Ta'ala akan menjadikan urusannya mudah dan gampang. Iya. Begitulah para nabi dan rasul. Teladan kita, demikian pula kita. Para pengikut dakwah para nabi rasul, dakwatut tauhid, sesulit apapun kondisinya, ya. Sesulit apapun urusannya, harus tetap yakin dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya, fa'auha ilaihi an adriba bi'asakal bahar ahmar. Allah mewahyukan kepada Musa untuk memukulkan, ya, tongkatnya yang dipukulkan ke Laut Merah. Fadharabal bahra, dipukullah laut dengan tongkatnya. Darbatan wahidatan, satu pukulan. Fan falako, laut terbelah. Berapa? Isnai asrata toriko, 12 jalan. Karena Bani Israel, liana Bani Israel kanu isnai asrata kabilatan, memiliki 12 kabilah. Asabat biman al-qabila indal Arab. La ilaha illallah. Hadal bahar. Perhatikan ini. Laut. Sara isna azara tariqa. Terbelah menjadi 12 jalan. Ya. Wa kam bakiya min muddatin likai yaibas. Ya. Bilahbatin fadrib lahum tariqan fil bahari yabasa. Pukullah wahai Musa untuk mereka Bani Israel. Satu kali pukulan. Maka di laut itu ada 12 jalan. Yang tidak menjadikan mereka itu kalau berjalan jadi basah. Wala takhafu daraka, dan tidak mungkin disusul oleh Fir'aun. Wala taksa, dan kamu tidak usah merasa takut akan tenggelam. Jalan saja. Bayangkan. Laut makhluknya Allah, ketika Allah menyuruh kepada laut, biarkan orang itu jalan tanpa dia terkena air, tidak basah. Padahal kanan kiri itu ombak. Dia jalan dalam kondisi tenang. Sampai dikisahkan di sini, fa'abara Musa bakti qaumihi fi amanin wa amanin. Musa dan kaumnya menyeberang dalam kondisi aman, tenang. Al-ma'u baina hadhihi turuqi mislul jibal, padahal air itu di antara sela-sela jalan. Ya, yang mereka lalui. Mislul jibal, seperti gunung. Seperti gunung, ombaknya. Insyaallah. Ka'annahu jabalun waqif, seperti gunung yang tegak di hadapannya. Wa antum ta'lamun, kamu tahu ya. Annal ma'a jauhir, jauhar, yang namanya air itu barang cair. Gitu? Artinya kalau tidak ada tembok begini, dia akan menerjang, akan tumpah. Tapi lihat, tidak ada temboknya, tidak ada dindingnya, ombaknya tidak apa? Tumpah, masya Allah. Sayyalun lakinahu bi'amrillah. Tapi masya Allah, atas perintah Allah lah, air tersebut waqifun, berdiri. Berdiri kaljibal, seperti gunung. Ombaknya kelihatan besar, tapi dia tegak. Tidak menjatuhi tubuh mereka. Hatta inna ba'dal ulama, sampai sebagian ulama mengatakan, inna Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala fi kulli taudin min hadal miyah ja'ala fiha farja. Pada setiap apa tadi, air yang memisahkan Bani Israel tadi, itu diberi lubang. Sehingga orang yang berjalan pada garis ini bisa lihat ke kanan dan ke kiri. Kelihatan, oh itu teman saya lagi jalan, selamat. Sebelah kiri juga, oh iya itu teman saya, selamat. Tenang mereka. Bayangkan, luar biasa mukjizat ini. Hatta yandura Banu Israel ba'dahum ila ba'din. Sehingga satu sama lain kaum Bani Israel bisa saling melihat. Karena ada 12 jalan tadi itu. Dari 12 jalan itu, satu sama lain saling melihat, walaupun dipisahkan oleh air, tapi air itu walaupun gede seperti gunung, bisa melihat temannya di sebelahnya. Sehingga apa? Supaya kata mu'alif, li'alla yadhunnu anna ashabahum qad gharaqu wa halaku, sehingga mereka tidak menyangka kalau temannya tenggelam apa tidak ya, teman saya sebelah sana tenggelam apa tidak ya. Ketika melihat sedang berjalan, oh tenang, mereka jalan, saya juga jalan. Itulah pertolongan Allah. Falama intaha Musa wa qauma, setelah sampai pada dataran atau sampai pada selesai menyeberangi lautan merah tadi, Musa kharijin, keluar dari laut. Ya. Maka dakhala Fir'aun, baru kemudian Fir'aun turun. Turun di jalan tadi yang dilalui oleh Musa dan kaumnya. Falamma takamalu amarallah al-bahra ayyauda. Setelah pasukan Fir'aun sudah turun semua ke bawah, begitu, ya. Allah perintahkan laut untuk kembali, menutup. Ya. fantabaqa alaihim. Maka akhirnya apa? Fir'aun dan bala tentaranya tertutup oleh air. Begitu. Wahakana banu Israel min syiddati khawfihim. Walaupun Fir'aun dan bala tentaranya sudah ditenggelamkan ke laut, kata Syekh, Bani Israel itu masih was-was takut. Min Fir'aun dan bala tentaranya. Kemana nih Fir'aun? Padahal sudah jelas masuk ke dalam Laut Merah. Waqa'a fi nufusihim anna Fir'aun lam yakhrik. Di hati mereka, wah Fir'aun belum mati nih. Fa'adharahu Allah jasada Fir'aun. Langsung Allah menampakkan apanya? Jasadnya Fir'aun. Ala sathil ma' di tepi laut. Oh itu Fir'aun sudah jadi bangkai. Baru tenang mereka. Oh ya, orang yang ngejar-ngejar kita sudah mati. Tenang rasanya, ya. Maka Allah kisahkan dalam surat Yunus, "Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah." Pada hari ini kami selamatkan. Artinya diselamatkan tidak hancur badanmu wahai Fir'aun, agar supaya jadi tanda liman khalfak bagi orang di belakangmu, ya, hatta yusyahidu bi a'yunihim, sehingga mereka bisa melihat dengan kepala-kepala mereka sendiri, wa yatma'innu, dan tenang hatinya, anna rajula qad halak, bahwa orang yang ngejar-ngejar mereka sudah mati. Nah, tenang mereka, ya, itulah pertolongan Allah kepada Nabi Musa dan kaumnya. Dan jasadnya Fir'aun sampai sekarang masih bisa dilihat. Masih diapakan? Masih dilihat. Bisa dilihat sekarang jasadnya Fir'aun yang dulu mengejar-ngejar Nabi Musa. Disimpan di museum, Zat. Ya, pada tahun berapa dibawa ke Indonesia di Festival Istiqlal waktu itu. Dipertontonkan ke masyarakat kita. Ini tanda orang yang sombong, ya, yang dulu melawan Musa dan kaumnya. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan pertolongan dan dimudahkan dalam segala urusan, dan Allah kokohkan keimanan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.